Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya ma'asyalal ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan kita pada malam hari ini, kita akan mencoba untuk membahas salah satu dari karya salah seorang ulama yang besar yang terkenal pada zamannya hingga zaman kita saat ini, yaitu Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Kita pilih salah satu dari karya beliau untuk kita bahas, yaitu kitab kumpulan hadis-hadis terkhusus dalam pembahasan ahkam al-fiqhiyah yang beliau rangkum dan beliau juduli kitab tersebut dengan judul Bulughul Maram. Naam. Kitab ini adalah kitab yang sangat bermanfaat terkhusus kepada para thullabul ilm di dalam memahami pembahasan seputar permasalahan fiqhiyah, karena beliau sebutkan dengan dalil-dalil yang terdapat di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedikit di mukaddimah malam hari ini, saya akan mencoba untuk menyebutkan sedikit biografi dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Beliau salah seorang dari ulama yang dilakobi oleh beberapa mereka para ulama dengan beberapa lakob, di antaranya digelari dengan Syekhul Islam rahimahullah, dan digelari pula dengan gelar Al-Hafidz hingga gelar Amirul Mukminina fil Hadis. Naam. Nama beliau adalah Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Ahmad rahimahullahu taala. Beliau salah seorang ulama yang lahir di kota Mesir, sehingga Mesir adalah tempat beliau lahir, tempat beliau tumbuh, dan rumah beliau di Mesir hingga beliau dikuburkan di kota Mesir rahimahullahu taala. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang sebab musabab kenapa beliau dinisbatkan ke Ibnu Hajar dalam keadaan nama dari kakek-kakek beliau tadi kita sebutkan tidak ada yang bernama Hajar. Naam. Tadi saya sampaikan nama beliau adalah Ahmad ibn Ali ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Ali ibn Ahmad rahimahullahu taala. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang sebab musabab beliau dinisbatkan ke Hajar. Ada yang menyebutkan Hajar adalah salah satu nama dari kakek-kakek, atau Hajar adalah nisbat kepada salah satu dari kakek-kakek beliau rahimahullahu taala. Dan terjadi khilaf dari sisi penamaannya. Namun yang rajih wallahu a'lamu bissawab itu adalah laqab yang dimiliki oleh salah satu dari kakek-kakek beliau rahimahullahu taala, sehingga beliau dinisbatkan ke kakek ke kakeknya Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Adapun penisbatan ke Asqalani dalam keadaan tadi kita sebutkan beliau salah seorang ulama yang lahir di kota Mesir, beliau dinisbatkan ke Asqalan karena kakek-kakek beliau itu kelahiran dari Asqalani, sehingga beliau dinisbatkan ke Asqalani rahimahullahu taala. Beliau lahir di bulan Sya'ban. Beliau lahir di bulan Sya'ban pada tahun 773 Hijriah rahimahullah. Beliau lahir di tahun tersebut dalam keadaan masih bersama dengan ayah dan ibunya. 4 tahun berjalan, disebutkan ayahnya beliau wafat rahimahullahu taala, sehingga ayahnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah wafat meninggal dunia pada saat Al-Hafidz rahimahullah itu berusia 4 tahun. Berusia 4 tahun rahimahullahu taala. Dan ibunya beliau rahimahullah wafat sebelum meninggalnya ayahnya. Naam rahimahullahu taala. Berarti bisa kita simpulkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah adalah salah seorang ulama yang kecil dalam keadaan berstatus sebagai seorang yang yatim. Kalau bahasa kita yatim piatu. Ya kan? Tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu rahimahullahu taala. Namun subhanallah, beliau ini termasuk dari salah seorang ulama yang keluarganya cinta terhadap al-ilm. Sehingga ketika beliau tumbuh, maka beliau diajari oleh keluarganya al-ilm dan dihasung oleh mereka untuk menimba al-ilm rahimahullahu taala. Sepeninggal ayah dan ibunya, beliau hidup di bawah asuhan salah seorang dari kerabatnya. Naam. Dan termasuk dari salah seorang yang diminta secara wasiat oleh keluarga beliau rahimahullah untuk mengasuh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dikala kecilnya. Naam. Yaitu berada pada asuhan Zakiyuddin Al-Kharrubi. Ini beliau termasuk dari salah seorang pedagang yang besar yang ada di kota Mesir rahimahullahu taala. Naam. Ini menunjukkan kepada kita ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, dalam kondisi yang demikian sedari kecil Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah berada di asuhan salah seorang dari kerabatnya, tidak memiliki ayah, tidak memiliki ibu rahimahullahu ta'ala, namun Allah tabarak wa ta'ala memberikan kepada Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di waktu kecilnya semangat untuk mempelajari ilmu agama Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga beliau mendatangi para ulama yang hidup pada zamannya hingga safar ke beberapa negara, sehingga beliau mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah azza wa jalla berupa al-ilm. Allah angkat derajat beliau rahimahullah dengan ilmu tersebut. Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri rahimahullahu taala salah seorang ulama yang bermadhabkan Asy-Syafi'i. Sehingga madhab beliau adalah madhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Namun sekali lagi, apabila kita membaca biografi dari kalangan mereka para ulama, sebagian bermadhabkan Syafi'i, sebagian bermadhabkan Hambali, sama sekali berbeda persepsinya dengan pendapat sebagian mereka yang fanatik terhadap madhab tersebut. Nah, ini bukan demikian. Maksudnya adalah beliau mempelajari fikih dan ahkam, hukum-hukum yang berkisar tentang permasalahan fikhiyah dengan melalui madhabnya al-imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Demikianlah para ulama yang lain. Apabila kita membaca mereka bermadhabkan Hambali, artinya mereka mempelajari fikih dalam permasalahan agamanya melalui madhab tersebut. Bukan dalam arti kata mereka mendukung 100% madhab yang dimilikinya. Apabila ternyata ada di antara sebagian pendapat yang menurut pendapat beliau lebih rajih namun menyelisih madhabnya, maka beliau tinggalkan. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri rahimahullah salah seorang ulama yang diangkat oleh penguasanya menjadi qadhi, sehingga beliau di akhir hayatnya diangkat oleh penguasanya sebagai qadhi. Naam, rahimahullahu ta'ala. Beliau rahimahullah wafat meninggal dunia pada bulan Zulhijjah di tahun 852 Hijriah rahimahullah, sehingga beliau memiliki umur kisaran antara 65 tahun. Namun Allah tabaraka wa ta'ala membuat umur yang Allah berikan kepada beliau rahimahullah menjadi umur-umur yang berberkah. Yang demikian disebabkan karena Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah semasa hidupnya beliau habiskan dengan mempelajari agama Allah, mengajarkan al-ilm, dan menulis karya-karya ilmiah yang besar yang dimanfaatkan oleh umat Islam ini setelah beliau rahimahullah hingga zaman kita saat ini. Beliau memiliki karya-karya yang besar. Di antaranya adalah kitab Bulughul Maram yang kita pelajari di malam hari ini. Karya beliau yang lainnya seperti Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Beliau juga memiliki kitab Lisanul Mizan, Tahdzibut Tahdzib, Taqribut Tahdzib, dan karya-karya yang lain rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Tayyib, untuk menyingkat waktu kita akan membacakan di malam hari ini muqaddimah dari beliau rahimahullah. Kita bacakan muqaddimah dari kitab Bulughul Maram bagi antum yang memiliki kitabnya fadhal untuk dilihat di kitab tersebut, baik kepada para santri ataukah kepada para ikhwan wal akhwat yang mendengarkan melalui streaming atau radio offline, ini fadhal, bisa sambil belajar dilihat kitab tersebut agar supaya bisa mengikuti apa yang nantinya kita akan bacakan dari karya beliau rahimahullah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirati wal-batinah qadiman wa haditha. Wassalatu wassalamu ala nabiyihi wa rasulihi Muhammadin alihi wa sahbihi alladzina saru fi nusrati dinihi sayran hasitha wa ala azba'ihim alladzina warithu ilmahum wal ulama'u warasatul anbiya akrim bihi warithan wa mawruthan. Beliau di sini mengawali kitabnya dengan menyebutkan kata Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat demikian mereka para ulama, mereka menulis karya-karya tulis mereka dan mendahului tulisan mereka dengan penyebutan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Banyak faktor alasan kenapa mereka para ulama mengawali kitabnya dengan menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya adalah dalam rangka untuk mengikuti Al-Quran, karena Al-Quranul Karim ditulis dan diawali dengan kalimat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, dalam rangka untuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika menulis surat-surat yang penting yang beliau kirim ke raja-raja orang-orang kafir dan yang semisalnya, beliau mengawalinya dengan menyebut kalimat tersebut, Bismillahirrahmanirrahim. Dan sunnah ini tidak hanya sunnah yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan sebelum beliau dari kalangan Nabi Allah seperti Nabi Sulaiman alaihi assalatu wassalam, ketika beliau mengirim surat ke Ratu Bilqis, beliau menulisnya, mengawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim, seperti yang Allah sebutkan dalam surah An-Naml. Allah sebutkan innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala. Kemudian beliau di sini bersolawat setelah menyebutkan kalimat pujian kepada Allah, beliau sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Demikian pula beliau menyebutkan salawat dan salam kepada para pengikut beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya adalah mereka para al-ulama alladzina warathu ilmahum, yaitu mereka orang-orang yang mewarisi ilmunya mereka, yang dimaksud adalah ilmunya Rasul diwarisi oleh para ulama, ilmunya para sahabat yang menemani Rasul semasa hidupnya diwarisi oleh mereka para ulama, sehingga al-ulama adalah warasatul anbiya, wa pewaris para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang datang dalam hadis Rasul ketika menyebutkan keutamaan mereka para ulama, Rasul menyatakan al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris-pewaris para nabi yang mewarisi ilmu mereka, karena Nabi tidak memberikan warisan kepada umatnya berupa dunia, dinar, dirham, emas, perak dan harta benda yang lainnya, namun yang ditinggalkan oleh para Nabi untuk umatnya adalah al-ilm, ilmu yang didapatkan oleh sang Nabi tersebut dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kemudian beliau menyebutkan amma ba'd fa hadza mukhtasarun yashtamilu ala usulil adillatil haditsiyyati lil ahkami syar'iyyah. Beliau menyebutkan tulisan ini adalah tulisan yang ringkas, yang mukhtasar, yang terkandung di dalamnya usul, prinsip-prinsip, dalil-dalil yang terdapat di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang ahkamu syar'iyah, ahkam asyar'iyah. Karena ahkamu syar'iyah yang membangun hukum-hukum syariat di dalam agama Islam ini, baik itu wajib ataukah haram ataukah sunnah ataukah makruh ataukah mubah, adalah dibangun di atas Al-Quran yang pertama, dan yang kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan kita melihat mereka para ulama memiliki antusias yang besar di dalam membukukan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mensyarah hadis-hadis tersebut. Rahimahumullahu taala rahmatan wasi'ah. Di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau sengaja membuat risalah yang ringkas ini, terkandung di dalamnya kumpulan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ahkamu syar'iyyah, hukum-hukum yang ada di dalam syariat Islam ini. Naam. Harartuhu tahriran baligha. Saya telah berupaya untuk meneliti dengan sebenar-benarnya. Liyasira man yahfazuhu min bain aqranihi nabighan. Agar supaya seseorang yang menghafalnya ini bisa memiliki kemudahan untuk menghafal hadis-hadis tersebut dan menerapkannya dengan usul-usul yang ada di dalam pembahasan ahkam al-fiqhiyah. Naam. Wa yasta'inu bihi talib al-mubtadi wa la yastaghni anhu ar-raqibul muntahi. Agar supaya bisa digunakan, dimanfaatkan oleh seorang talibul ilm yang baru mempelajari al-ilm. Naam. Sehingga layak untuk dijadikan sebagai harapan yang sebenar-benarnya. Waqad bayyantu aqaba kulli hadithin man akhrajahu minal a'immah li'iradati nushil ummah. Dan saya telah menjelaskan pada setiap hadith mereka para imam-imam yang mengeluarkan hadis tersebut. Sehingga uslub beliau rahimahullah, beliau menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebutkan siapa di antara para imam-imam ahli hadis yang mengeluarkan hadis tersebut rahimahullahu taala. Telah kita ketahui bersama para imamul hadis di zaman salafun salih telah membukukan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semisal al-Imam al-Bukhari rahimahullah, sehingga hadis-hadis yang dibukukan dan disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah, disebutkan hadis ini dikeluarkan, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Atau seperti al-Imam Muslim, sehingga hadis-hadis yang beliau tulis, yang beliau sebutkan adalah hadis-hadis yang diucapkan oleh orang yang setelah mereka, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullah. Demikian pula para a'immah yang lain. Fal muradu bisab'ah. Namun beliau di sini ingin menerangkan kepada kita ungkapan-ungkapan yang beliau gunakan di dalam menyebutkan siapa periwayat hadis tersebut. Terkadang beliau menyebutkan hadis ini dikeluarkan oleh as-sab'ah, oleh 7 orang dari kalangan imam hadis. Maka yang dimaksud apabila saya menyebutkan di dalam kitab saya ini hadis ini dikeluarkan oleh as-sab'ah, ketujuh imam hadis, maksudnya kata beliau rahimahullah adalah al-imamu Ahmad. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, al-Bukhari, al-Muslim, a-Muslim, kemudian Abu Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah rahimahumullahu ta'ala. Sehingga beliau belum mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 7, maksudnya adalah diriwayatkan oleh al-imamu Ahmad, al-imam al-Bukhari, al-imam Muslim, al-imam Abu Dawud, al-imam Tirmizi, al-imam Nasa'i, al-imam Ibn Majah rahimahumullahu ta'ala. Naam. Namun terkadang beliau menyebutkan hadis ini dikeluarkan oleh as-sittah, akhrajahu sittah, yang mengeluarkannya adalah 6 imam ahli hadis. Maksudnya kata beliau rahimahullah, dari 7 imam yang tadi disebutkan itu termasuk selain dari al-imam Ahmad rahimahullah. Sehingga 7 imam yang tadi disebutkan al-imamu Ahmad tidak termasuk. Sehingga kalau semisal al-imam Muhammad tidak termasuk, maka maksudnya adalah al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasai, dan al-imam yang terakhir Ibnu Majah rahimahumullahu ta'ala. Imam Ahmad dikeluarkan dari 7 imam tersebut. Wabil khamsah, terkadang beliau menyebutkan hadis ini dikeluarkan oleh imam yang 5, akhrajahul khamsah, imam yang 5, wabil khamsah. Maksudnya kata beliau rahimahullah, 7 imam yang tadi disebutkan dikeluarkan dari 7-nya al-imam al-Bukhari dan Muslim. Sehingga selain dari al-imam al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala, maka berarti al-imam Ahmad, al-imam Abu Dawud, Al-Imamu Tirmidzi, Al-Imamu Nasa'i, Ibnu Majah rahimahumullahu ta'ala. Karena dikeluarkan dari ketujuh imam tersebut dua orang, Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala. Waqad aqulu, dan terkadang saya mengatakan dengan ungkapan yang lain, Al-Arba'ah wa Ahmad. Terkadang beliau menyebutkan dengan ungkapan yang lain, Al-Arba'ah dan Ahmad. Dikeluarkan oleh imam yang empat ditambah dengan al-imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Namun yang dimaksud sama, akhrajahu al-khamsah. Wabil arba'ah man ada as-salasat al-ula. Dan terkadang beliau menyebutkan hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat. Imam yang empat. Maka yang dimaksud dari ketujuh imam yang tadi beliau sebutkan di awal pembahasan, dikeluarkan daripadanya tiga nama yang pertama. Dikeluarkan daripadanya tiga nama yang pertama. Tadi imam yang tujuh kan Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah rahimahumullah. Sehingga kita keluarkan ketiga nama yang pertama. Kita keluarkan Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Sehingga yang dimaksud oleh beliau rahimahullah adalah Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi, Al-Imam Nasa'i, dan yang terakhir adalah Al-Imam Ibnu Majah rahimahumullahu ta'ala. Sehingga yang dimaksud oleh beliau akhrajahul arba'ah adalah keempat imam tersebut. Wabis salasah, dan yang dimaksud terkadang saya menyebutkan hadis ini dikeluarkan oleh as-salasah, tiga imam. Maka yang dimaksud dari ketiga imam tersebut, kata beliau rahimahullah, man adahum wa'adal akhir. Ketiga yang pertama itu dihilangkan dan imam yang terakhir itu juga dihilangkan. Dari ketujuh imam yang tadi disebutkan di awal pembahasan, tiga nama terakhir dihapus ditambah tiga nama yang pertama dihapus ditambah dengan nama yang terakhir itu dihapus. Sehingga tiga yang pertama yang dihapus adalah Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Yang terakhir dihapus adalah Ibnu Majah. Sehingga yang dimaksud oleh beliau rahimahullah, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i rahimahumullahu ta'ala. Nah, faham ya antum ya? Catat, besok ditanya. Nah, catat itu, besok ditanya Abdurrahman, Hafid. Nah, biar gak jiping. Wabil muttafaq alaih, dan beliau menyebutkan hadis ini dikeluarkan oleh al-muttafaq alaih. Al-muttafaq alaih, yang dimaksud pada kalimat al-muttafaq alaih adalah al-imam al-Bukhari dan al-imam Muslim rahimahumullahu ta'ala. Dan ungkapan ini masyhur, ungkapan ini masyhur, dipakai oleh mereka para ulama tatkala menyebutkan satu hadis, mereka sebutkan dikeluarkan oleh muttafaqun alaih, maksudnya adalah al-imam al-Bukhari dan al-imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Wa qad la azkuru ma'ahuma ghairahuma, dan terkadang saya tidak menyebutkan bersama dengan keduanya al-Bukhari dan Muslim selain dari keduanya, walaupun hadis ini dikeluarkan oleh imam yang lain, tapi beliau cukupkan dengan menyebutkan hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullahu ta'ala. Wa ma 'ada dzalika fa huwa mubayyin, adapun selain dari itu seluruhnya itu jelas akan beliau sebutkan. Hadis ini dikeluarkan oleh contohnya Imam Nasa'i saja beliau akan sebutkan, atau Ibnu Majah saja maka beliau sebutkan. Sehingga yang selain dari yang disebutkan itu beliau sebutkan. Wa samaituhu bulughul maram. Saya menamai risalah ini dengan penamaan bulughul maram min adillatil ahkam. Bulughul maram min adillatil ahkam. Bulugh itu artinya sampai. Al maram itu al matlab, sesuatu yang diinginkan, yang dicita-citakan. Sehingga seakan-akan kitab ini sampai kepada sesuatu yang diingin, yang diinginkan oleh seseorang, yang didambakan oleh seseorang, karena terkandung di dalamnya dalil-dalil al-ahkam al-fiqhiyah yang demikian jelas dari sunnah sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wallaha as'alu alla yaj'ala ma ilma 'alimna 'alaina wabala. Dan saya meminta kepada Allah agar Allah tidak menjadikan ilmu yang kita miliki ini sebagai wabal, sebagai petaka. Naam. Ini menunjukkan beliau takut kepada Allah kalaulah semisal ilmu yang beliau miliki sebagai wabala. Karena disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, naam, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an yang dipelajari oleh seseorang itu bisa sebagai penolong yang memberikan manfaat untuk pemiliknya sehingga memasukkannya ke dalam al-jannah, memuliakan dirinya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Namun terkadang sebagai hujjatan alaih, sebagai sesuatu yang mencelakakannya. Naam, sebagai sesuatu yang mencelakakannya. Asy-Syaikh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah mentafsirkan hadis ini, beliau menyebutkan hujjatun laka in amilta bihi. Ilmu itu sebagai hujjah untukmu, sebagai penolong untukmu, akan memuliakan dirimu, mengangkat derajat, memasukkan dirimu ke dalam al-jannah dengan syarat in amilta bihi, apabila engkau mengamalkan ilmu tersebut. Wa hujjatun 'alaika illam ta'mal bihi, dan sebagai hujjah atasmu illam ta'mal bihi, apabila engkau tidak mengamalkan ilmu tersebut. Karena itulah di antara doa yang diajarkan untuk kita sering membaca doa tersebut adalah meminta kepada Allah Azza wa Jalla ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang memberikan pengaruh pada diri seseorang dan ilmu yang diamalkan oleh orang tersebut. Naam. Wa yarzuqana al-amala bima yurdihi subhanahu wa ta'ala, dan saya meminta kepada Allah semoga Allah memberikan rezeki kepada kita untuk mengamalkan sesuatu yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, selesai muqaddimah dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kemudian beliau mengawali isi dari risalahnya dengan menyebutkan kitab At-Taharah. Kitab At-Taharah. Nah, beliau mengawalinya dengan menyebutkan pembahasan tersebut, dan ini uslub yang dipakai oleh mereka para ulama tatkala menyebutkan pembahasan seputar hukum-hukum al-fiqhiyah, mereka membukukannya menjadi kitab dan membuat di bawah kitab tersebut bab per bab yang berhubungan dengan kitab yang dimaksud oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Di antaranya uslub ini digunakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Kitab At-Taharah, kitab dan At-Taharah keduanya adalah termasuk dari isim masdar. Kitab dan At-Taharah keduanya ini termasuk dari isim masdar. Ketika digabungkan, dimudhofkan kitab At-Taharah, maka menjadilah itu sebagai satu nama yang terkandung di dalamnya masail min masailil fiqhi, menjadi satu nama yang terkandung di dalamnya permasalahan dari permasalahan-permasalahan al-fiqh, sehingga mencakup di dalam isi dari kitab tersebut permasalahan-permasalahan tersendiri sesuai dengan penyebutan penamaan yang disandarkan setelah kitab. Kalau semisal yang tertulis di sini kitab At-Taharah, maka jadilah pembahasan ini adalah pembahasan yang khusus menyebutkan tentang permasalahan al-fiqhiyah terkait dalam hukum seputar taharah. Nah, dan sebab-musabab kenapa beliau rahimahullah mengawali tulisannya dengan menyebutkan pembahasan kitab taharah. Nah, dan ini termasuk dari uslub yang dipakai oleh mereka para fuqaha, para al-muhaddisin ketika membukukan kitab-kitab mereka terkhusus dalam permasalahan fiqhiyah Mereka mengawalinya dengan menyebutkan kitab taharah. Nah, di sini saya akan menyebutkan alasan kenapa mereka para fuqaha mengawali karya-karya mereka dengan pembahasan kitab at-taharah didahulukan dibandingkan kitab-kitab pembahasan yang lain. Asy-Syaikh Al-Alamah Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah menyebutkan wa dzalika li'iddati asbabin. Sebab musabab yang demikian itu disebabkan karena banyak faktor. Minha di antaranya awalan yang pertama anna taharah min akadi syurutis shalah. Sebab musabab yang pertama anna taharah min akadi syurutis shalah. Karena taharah itu termasuk syarat salat yang paling ditekankan. Syarat salat yang paling ditekankan adalah at-taharah. Bahkan Rasul menyebutkan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa hatta yatawadda, apabila dia berhadas dalam keadaan tidak melakukan taharah. Sehingga syarat salat itu diterima sah dengan taharah. Nah, sehingga ini didahulukan. Kemudian yang kedua, anna taharah takhliyah li'annaha tanzifun lil makan. At-taharah karena at-taharah kata Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah adalah at-takhliyah, yakni menyingkirkan sesuatu. Menyingkirkan sesuatu. Karena dengan makna taharah ini seseorang diharuskan untuk membersihkan satu tempat. Nah, maka ini maknanya adalah takhliyah. Maka ini maknanya adalah takhliyah. Sama seperti seorang ketika dia hendak tinggal di satu rumah, maka yang pertama kali dia lakukan adalah dia bersihkan rumahnya dari kotoran-kotoran yang berserakan, baru kemudian dia bisa tinggal di rumah tersebut dan dia bisa menggelar tikarnya di rumahnya. Nah, kemudian di antara dari tujuan mereka para fuqaha mengawalinya dengan kitab taharah, annahum yabda'una bi taharah li ajli tadhhiru iradatil insan bi haitsu la yuridu bi talabil ilma illa wajhallah wad daral akhirah. Mereka para fuqaha mengawali penyebutan pembahasan permasalahan kitab fiqhiyah mereka dengan kitab taharah adalah disebabkan untuk membersihkan keinginan seseorang agar jangan sampai ketika dia mencari ilmu melainkan dia niatkan untuk mendapatkan wajah Allah dan darul akhirah, sehingga diharapkan dia bersihkan niatan-niatan dirinya dari noda-noda keinginan yang merusak keikhlasan dirinya di dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini di antara sebab yang beliau sebutkan. Adapun at-tahara itu sendiri itu memiliki dua macam. At-tahara itu sendiri memiliki dua macam. Yang pertama adalah taharatun ma'nawiyah. Taharah ma'nawiyah. Yang kedua adalah taharah hissiyah. Taharah hissiyah. Ini sama-sama bermakna taharah. Tapi kalimat taharah memiliki dua macam tersebut. Yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah adalah at-taharah minasyirki wa min kulli khuluqin radhil. Asy-Syaikh Al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan taharah ma'nawiyah maksudnya adalah taharah seseorang membersihkan dirinya dari kesyirikan dan dari akhlak-akhlak yang jelek seperti sifat hasad, iri, dengki kepada seorang muslim dan yang lainnya. Dia bersihkan. Ini juga termasuk dari makna at-taharah. Seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tepatnya dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-41, Allah sebutkan makna atau harus secara maknawiyah. Allah katakan dalam surat Al-Maidah ayat 41, ulaikal ladzina lam yuridillahu ayyutahhira qulubahum. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak inginkan untuk mensucikan hati-hati mereka. Allah tidak inginkan untuk mensucikan hati mereka dari kesyirikan, dari akhlak-akhlak yang jelek. Sehingga Allah sebutkan dalam ayat ini at-taharah dengan jenis yang pertama, taharah secara ma'nawiyah. Taharah secara ma'nawiyah. Dan pembahasan taharah secara ma'nawiyah ini dibahas di dalam pembahasan diantaranya seputar kitab tauhid. Ketika seorang mempelajarinya maka akan terhilangkan dengan ilmu yang dipelajarinya tersebut noda-noda kesyirikan yang ada di dalam hatinya. Nah, adapun yang kedua adalah taharatun hissiyah, taharah al-hissiyah. Yang dimaksud dengan taharatul hissiyah adalah taharah minal ahdathi wal anjas. Seseorang membersihkan dirinya dari hadas dan dari najis. Membersihkan dirinya dari hadas dan dari najis. Kalau membersihkan diri dari hadas, diantaranya dengan berwudu, ya kan? Atau kalau semisal hadas itu akbar, hadas itu besar, maka dengan mandi. Dengan mandi. Nah, dan mencakup pula taharah minal anjas, dari najis. Ketika ada najis yang menempel di baju seseorang, maka wajib baginya untuk membersihkannya. Ketika menempel najis di badan seseorang, maka wajib baginya untuk membersihkannya. Dan ini termasuk dari makna taharah secara al-hissiyah. Nah, sehingga taharah secara hadas ini berhubungan dengan hadas asghar dan azghar, bisa dengan berwudu atau dengan mandi. Dan yang kedua, hadas taharah dari najis, yaitu dengan membersihkan tangan atau pakaian atau tubuh yang terkena najis tersebut. Nah, dan kedua jenis taharah ini memiliki perbedaan. Taharah dari najis, taharah dari hadas, itu memiliki dua perbedaan. Perbedaannya adalah kalau taharah dari hadas itu diwajibkan bagi pelakunya untuk memiliki niat ketika melakukannya. Untuk memiliki, dia wajib menyertakan niat ketika melakukannya. Ketika dia batal wudhunya, maka wajib baginya berniat berwudhu untuk menghilangkan dari hadasnya sebagai syarat sahnya wudhunya tersebut. Ataukah misal seorang memiliki hadas akbar, dia harus mandi, mandi wajib, maka diwajibkan baginya untuk memiliki niat. Kapan dia mandi dalam keadaan tidak memiliki niat, maka belum terangkat hadas tersebut. Adapun taharah dari najis itu tidak dipersyaratkan padanya an-niyah. Tidak dipersyaratkan padanya an-niyah. Sehingga ketika seseorang terkena najis di tangannya, mungkin dia berjalan sehingga akhirnya terkena air hujan dan hilang dengan sendirinya tanpa ada niatan untuk menghilangkannya, maka itu sudah sah. Nah, sehingga tidak dipersyaratkan padanya itu an-niyah. Ini seperti yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, tayib, ini mungkin sebagai mukaddimah yang bisa saya sampaikan di pembahasan malam hari ini. Adapun pembahasan setelahnya insyaallah kita akan masuk ke babul miyah dan pembahasan yang kurang yang nanti akan kita tambahi pada pembahasan yang setelahnya insyaallah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.